Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi anzala al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dhalika al-kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayol ikhwa wal akhwat, kita lanjutkan pembahasan kita kitab Fathul Qaribil Mujib sampai pada fasal yang baru, yaitu fasal fit tayammum, fasal di dalam bertayammum. Siapa baca? Pak Rudi baca atau Mas Anto baca? Silakan Mas Anto. Faslun fit tayammum. Faslun fit tayammum. Wa fi ba'di musafir matni. Taqdimu hadzal fasli 'ala alladziina qablahu ala alladzi qablahu wa tayammum. Cukup. Sebentar Mas. Iya. Di sini dikatakan wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladzi qablahu. Ini jumlah atau bukan jumlah kira-kira Mas? Ya, ini nyinggung dulu ya sedikit ya, biar sekalian ngebantu. Baik, gimana? Ini jumlah atau bukan jumlah? Wa fi ba'dhi nusakhil matni taqdimu 'alal taqdimu hadzal fasli 'alal ladzi qablah. Jumlah atau bukan jumlah ini? Mas Santo. Ya. Kalau jumlah maka mana mustad dan mana mustad ilaihnya? Bukan jumlah ya? Ah, ya bukan jumlah. Jumlah tidak maksudnya. Iya, maksudnya bukan ya? Bukan ya. Berarti tidak antum temui di sini mustan dan mustan ilaih begitu ya. Baik, benar itu Pak Rudi. Jumlah ya. Baik, yang mana mustannya Pak Rudi? Yasma'u. Hah? Yasma'u. Ya, Yasma'u. Bukan. Wa fi ba'dhi nusakhil matni jumpa, ketemu. Faslun fit tayammum wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qabla. Nah, itu jumlah atau bukan jumlah? Iya. Belum jumlah ya. Baik, kalau gitu coba kita bahasa Indonesia kan terlebih dahulu. Mas Santo, silakan bahasa Indonesia kan. Wa fi ba'di nusakhil matni. Naskah. Dan dari. Dari. Fi dari. Dan di dalam. Iya. Dan di dalam. Sebagian. Iya, masya Allah. Berdiri. Iya, mendahulukan. Mendahulukan pasal ini. Iya. Di atas. Iya. Sebelumnya. Iya, masya Allah. Jadi kata penulis di sini dan di dalam sebahagian naskah matan, maksudnya di dalam sebahagian naskah matan yang lain, ya. Pasal ini didahulukan dari bab yang sebelumnya. Nah, ini menurut anta belum jumlah? Ya, bukan jumlah. Keterangan dari pas judulnya atas. Baik, menurut Ustaz Rasman jumlah atau bukan jumlah, Mas? Belum jumlah ya. Baik, menurut anta Septian jumlah atau bukan jumlah? Jumlah. Baik, menurut Bang Budi ini jumlah atau bukan jumlah? Wa fi ba'dhi nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qabla. Dan di dalam sebahagian matan, ya tadi bahasa Indonesia-nya, dan di dalam sebahagian naskah matan ada yang mendahulukan fasal ini daripada fasal sebelumnya, ya daripada fasal yang sebelumnya. Nah, menurut Bang Budi ini jumlah atau bukan jumlah? Gimana Bang Budi? Jumlah. Jumlah ya. Baik, kalau Bang Budi bilang jumlah, lalu ini jumlah apa Bang Budi? Jumlah ismiyah, mana mubtada'nya? mana mubtada'nya? Atau mana di sini yang sebagai musnad ilaihnya dan mana musnadnya? Jadi mubtada'nya? Ya, yang mana dia? Alladhi qablahu. Jadi mana majrurnya ala? Semua majrur semua. Eh, Sofyan, yang mana di sini mubtada'nya? Lalu mana kabarnya? Iya, sibul jumlah fi ba'dhi nusakhil matan. Jadi ini adalah jumlah mufidah, di mana di sini yang menjadi mustad ilahnya adalah takdim, pendahuluan. Pendahuluan pasal ini dibandingkan pasal sebelumnya pada sebahagian naskah yang ada. Nah, demikian. Jadi di sini kita sedang nerangin soal mendahulukan pasal yang ini dibandingin pasal yang sebelumnya. Baik, ya, jadi di sini sebelum syarih masuk ke pokok pembahasan, yaitu di mana pokok pembahasan kita di sini pada malam ini adalah tayammum, bertayammum. Namun sebelumnya dia jelaskan di sebahagian naskah matan, ya, pasal tayammum ini itu didahulukan di, daripada pasal yang sebelumnya apa? Masul khuf. Iya, masul khuffain, ya. Jadi didahulukan daripada masul khuffain, ya. Lanjutkan, Mas Santo. Wa tayammum lughatan. Al-qasdu wasyar'an. Iya. Di solu turabin tahurin bil wajhi wal yadain badalan au wudu au ghusli ghusbin ubwin bisyara'ita makhsufah. Iya, baik. Nah, kata Syekh, ya, di sini Syekh menjelaskan ataupun mendefinisikan at-tayammum. Wa tayammum lughatan al-qasdu. Jadi secara bahasa tayammum itu artinya bermaksud, gitu ya. Qasd. Nah, demikian. Tayammum. Oh ya. Berarti kurang dekat mungkin ya. Coba didekatin aja. Soalnya susah megang sambil megang itu. Harus rapat ya. Dipegang. Baik. Ini kekuatan ya. Ya. Wa tayammum lughatan al-qasdu. Nah, di sini secara bahasa maksudnya makna tayammum aslinya adalah al-qasdu. Ya, dimaksud dengan lughatan secara bahasa maksudnya seperti kita berbicara makna aslinya adalah begini. Nah, gitu. Jadi wa tayammum lughatan al-qasdu. Tayammum secara bahasa ataupun makna aslinya adalah tujuan. Ya, tujuan. Wa syara'an adapun secara syariat atau yang dimaksudkan di dalam agama kita ini, yang dimaksud dengan tayammum adalah ilsalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in. Ya, perhatikan ikhwah ayat kalimahnya. Ilsalu turabin mengaliri tanah. Ya, jadi kalau sebelumnya kita ilsalul ma, di sini kita ilsalu turabin. Ya, mengaliri tanah ataupun apa namanya? Menyampaikan tanah gitu ya. Tapi maksudnya mengaliri tanah tahurin, ya, tanah yang suci lagi mensucikan. Ya, karena itulah makna tahur. Suci dan mensucikan lil wajhi wal yadaini. Jadi apa namanya itu menyampaikan ataupun mengaliri tanah yang suci lagi mensucikan ke wajah dan ke kedua tangan. Badalan an wudu'in. Pengganti daripada wudu. Nah, perhatikan beda dengan al-masah kemarin. Ya, mashul khuffain. Di mana mashul khuffain? Lafaznya wal mashu 'alal khuffain jaizun fil wudu'i bukan anil wudu'i. Sementara di sini dikatakan an wudu'i karena memang tayammum itu menggantikan wudu. Ya, adapun mashul khuffain wallahu a'lam bishawab, saya udah cari-cari juga. Hah? Udah? Oh iya, udah ya. Iya, badalan ghusl rijlan kan? Nah, iya, bukan badalan anil wudu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak tahu itu dari mana dapatnya, ya mungkin bisa ditanyakan ke mereka yang bilang kalau mashul khuffain itu menggantikan wudhu, ya silahkan tanyakan. Baik, jadi Karena lafaznya beda ya. Di sini kita bisa lihat aja di mana at-tayammum badalan an wudu'in, sementara masul kufain kemarin fil wudu'i, ya bukan anil wudu'i. Baik, badalan an wudu'in, badalan an ghuslin, badalan an ghasli udwin bi syara'iti makhsusa, dan menggantikan ghusl, menggantikan ghusl apa namanya anggota yang disyaratkan secara khusus, ya demikian. Nah, lanjutkan. Itulah definisi daripada tayammum. Ya. Nah, nusakhi ya. Jadi wa fi ba'dhi nusakhi itu mulai kita biasakan seperti yang baru kita singgung tadi ya. Wa fi ba'dhi nusakhi. Tapi ini biasa ya. Maklum karena ini bukan lafaz kita. Ya, ini adalah lafaznya orang Arab. Jadi kadang-kadang kita suka kasleo di dalam mengucapkannya. Nah, kemudian kata syari di sini sekaligus membawakan ucapan apa namanya sahibul matan, wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Dan syaratnya, karena tadi kan kita katakan aw ghasli udwin bi syara'it makhsusa, ya disertai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, maka apa syaratnya? Nah, maka di sini diterangkan oleh apa namanya oleh muallif, wa syara'itut tayammum khamsatu asya'. Sementara syarat bertayamum itu ada lima macam. Ya, kemudian syarih pun menjelaskan di sebahagian naskah makan itu ada yang lafaznya khamsu khisalin, ya, lima permasalahan. Jadi syarat bertayamum itu ada lima permasalahan. Ya, kita bahas satu persatu permasalahan apa saja yang menjadi syarat di dalam tayamum. Oh ya, tapi sebelumnya ada yang ingat nggak apa itu syarat? Ya, siapa yang ingat apa itu syarat? Ya, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Apa itu syarat, ayol ikhwah? Syarat itu apa? Apa? Gimana? Adanya wajib, keberadaannya wajib. Iya, wajib ada. Dan ketidakadaannya wajib. Iya, wajib tidak ada. Ya, adanya wajib ada. Ya, jadi keberadaan syarat itu wajib ada dan ketidakadaan syarat wajib tidak adanya. Oleh karena itu, ya, tayammum enggak laku kalau syaratnya enggak terpenuhi. Karena syarat itu artinya adalah wajibnya, ya, keberadaannya, ya, wajib ada, ketidakadaannya wajib tidak ada. Nah, demikian. Ya, diingat ya. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat. Oleh karena itu, ya, tayammum enggak akan laku kalau syaratnya tidak terpenuhi. Ya, syarat yang pertama silakan baca Mas Anto. Ahaduha wujudul uzri bi syafari aw mawad. Iya. Ya, silakan. Wasani. Wasani dukhulu waqti shalah. Fala yasihhu tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Baik. Yang pertama, ahaduha, yang pertama dari syarat-syarat tayammum tersebut, ya, yang kita bilang tadi ada lima, wujudul udhri bisafarin aw maradin, ada penghalang, ya, wujudul udhri, terdapat penghalang berupa safar ataupun sakit, ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dukhulu waktu sholati, masuknya waktu sholat tersebut. Ya, ini syarat yang kedua, syarat di mana kita bisa bertayamum masuknya waktu sholat tersebut. Fala yasihhu tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Nah, ini gimana membahasa Indonesia kan ya? Mas Santo, silakan coba tolong. Fala yasihhu. Maka tidak benar. Iya, tidak benar. Tidak benar. Tayammum. Iya. Lam apa bahasa Indonesia lam? Iya, untuk ya. Iya, untuknya. Sebelum ya. Masuk waktunya. Iya, masyaallah. Masyaallah, barakallahu fiik, Mas. Nah, tapi di sini musnad ilainya apa kira-kira, Mas? Musnad ilainya. Fala yasihhu tayammum. Subjeknya yang mana? subjeknya tayamum. Iya, tayamum. Ya, subjeknya tayamum dan predikatnya adalah la yasihu. Jadi maka bertayamum itu tidak sah. Ya, maka bertayamum itu tidak sah. Maksudnya bertayamum untuk apa? Bertayamum untuk sholat. Ya, bertayamum untuk sholat itu enggak sah sebelum masuknya waktu sholat tersebut. Ya, jadi at-tayamum laha maksudnya adalah bertayamum untuk sholat itu tidak sah sebelum masuknya waktu sholat tersebut. Nah, ini syarat yang kedua. Ya, kita lanjutkan syarat yang ketiga. Silakan. Kalau dilihat dari bahasanya, kalau yasihu tayamum lahat itu artinya untuk sholat. Iya, untuk sholat. Bagaimana seandainya kita bertayamum untuk baca Quran? Hey, jika kita bertayamum untuk baca Quran, ya berarti nggak bisa untuk sholat. Artinya masih boleh. Artinya jika kita membaca Quran harus suci, tidak Yeah. Bukan air pada air. Yeah. Baca Quran harus akan ada kecil. Nah, nanti ada diterangkan oleh Syekh di sini, insya Allah. Ya, kita baca dulu. Tapi nggak bisa ya. Tayamumnya sah, hanya saja nggak bisa untuk sholat nanti. Tapi diterangkan, insya Allah. Ya, lanjutkan, Mas. Mas Talib, sholatul ma'bada bukulil waqti binafsihi au biman azi'a lahu fi sholatih. Fayaq aluhul ma'a min rahlihi wa rukatih. Fa'in kana faridan nazara hawalaihi minal jihadi al-arba'i in kana bimustawi minal ar fa'in kana fihal tifa'i fihal tifa'i wan hifa'i tarabdada fadara nazari Fayaq sebentar. Ya. Nah, wasalis dan yang ketiga, talabul ma, nyari air. Ya, ini syarat yang ketiga di dalam bertayamum. Ya, cari air. Ya, jadi bukan enggak nyari air dulu ya, cari air. Baik, talabul ma, cari air. Ba'da dukhulil waqt, itu pun nyari airnya setelah masuknya waktu. Ya, ba'da dukhulil waqt, setelah masuknya waktu tersebut. Binafsihi au biman adina lahu fi talabihi. Ya, jadi mencari air setelah masuknya waktu dengan dirinya sendiri atau dengan orang yang mengizinkan untuk mencarinya. Ya, orang atau dengan orang yang mengizinkan untuk mencarinya. Fayatlubul ma min rahlihi wa rufqatihi. Maka carilah, maka andalah dia mencari air dari tempatnya dan dari kerabatnya, ya, rufqah ataupun temannya. Fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihatil arba' in kana bimustawi minal ar. Jadi kalau misalkan dia sendiri, maka dia hendaklah melihat ke sekelilingnya, hawalaihi, ya, ke sekelilingnya, minal jihatil arba, dari empat arah yang kita ketahui, ya, kanan, kiri, muka, belakang. Jadi hendaknya dia melihat, ya, nadhara, ya, dia melihat sekelilingnya dari empat arah yang ada. In kana bimustawi minal ard, kalau memang daerahnya datar. Ya, in kana bimustawi minal ard. Jadi kalau memang daerahnya datar, maka dia cukup noleh-noleh, ya, nenggok-nenggok gitu ya. Tayyib. Fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadra nadharih. Tapi kalau misalkan daerahnya itu bukan dataran, naik turun, ya, irtifa'un wa inkhifad, perbukitan lah mungkin gitu ya, naik turun, jadi yang gak bisa dilihat begitu saja. Taraddada qadra nadharih, maka dia mesti mengelilinginya sesuai dengan jarak pandangnya, ya, sesuai dengan apa yang dia lihat. Misalkan dia bisa melihat sampai ke situ, ya, maka dia harus keliling ke sana, kan gitu ya, keliling ke karena daerahnya itu naik turun, ya, sebab bisa saja nggak kelihatan kalau cuma nengok-nengok begini, ya, maksudnya bisa jadi di sebaliknya ada air, kan gitu ya. Jadi dia mesti keliling, ya, taraddud, ya, mesti bulak-balik gitu ya, keliling. Nah, demikian, ini syarat yang ketiga, talabul ma, ya, mencari air. Jadi nggak bisa langsung gitu-gitu aja, ya, mencari air dulu, harus dicari dulu. Ya, setelah dicari baru bertayamum. Baik, lanjutkan yang keempat. Warabi aqurus yaqnali ai alma bi ayya khata min istiqmal. Alma ala zahabi nafsin au manfaati udwin wa yadkulu fil udhari ma law kana bikurbihi ma wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sabu'in au adu au ala malihi min sarikin au qasid wa yujadu fi ba'di musakhil matni ba'di musakhil matni fi hadza syarti ziyadatun ba'da ziyadatun ba'da ta'azzur istiqmalihi wa hiya wa iqmazuhu ba'da talab. Baik. Kemudian yang keempat, maksudnya syarat yang keempat, ta'adzur isti'malihi. Mau enggak mau, bukan mau enggak mau, mustahil. Ya, mustahil menggunakannya. Ta'adzur isti'malihi, mustahil menggunakan air maksudnya. Ini syarat yang keempat. Ini ta'adzur isti'malihi. Ya, apa maksudnya mustahil menggunakan air? Ya, di sini dijelaskan lihi ha di situ adalah alma. Jadi ta'adzur isti'malil ma, ini mustahil menggunakan air. Maksudnya bi ayya khafa min isti'malil ma ala dhahabi nafsin aw manfa'ati udwin. Dia khawatir, takut ataupun khawatir dari menggunakan air terhadap hilangnya nyawa, ya, nafas, jiwa, ya, hilangnya jiwa, aw manfa'ati udwin atau kemanfaat bahagian daripada anggota tubuhnya, ya. Jadi kalau dia menggunakan air, ya mungkin tangannya lumpuh barangkali gitu ya kalau dia pakai air, ya, aw manfa'ati, jadi menghilangkan manfaat anggota tubuhnya, ya. Jadi dia enggak bisa memanfaatkan anggota tubuhnya lagi. Nah, jika ta'adzur istimalihi begini baru ya. Walayadkhulu fi hadzal 'udri ma law kana biqurbihi ma'un. Dan juga termasuk di dalam udzur, ya, udzur ini. Jadi juga termasuk di dalam mustahilnya kita menggunakan air di sini adalah kalau apabila dia itu berdekatan dengan si air memang. Jadi keberadaannya dengan tempat air itu juga dekat, ya, biqurbihi ma'. Wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sab'in aw aduin. Namun dia khawatir ataupun takut kalau dia menuju ke sana, ya, law qasadahu, kalau dia menuju ke air tersebut atau ke tempat air tersebut, maka dia khawatir ataupun takut terhadap dirinya dari binatang buas, ya. Jadi dia takut terhadap dirinya, atas dirinya dari binatang buas, dan takut atas dirinya dari musuh, ya, ataupun lawan, ya, dari musuh. Nah, demikian. Jadi kalau dia mengarah ke sana, dia takut ataupun khawatir atas dirinya dari binatang buas dan dari musuh. Atau dia takut aw ala malihi min sariqin aw ghasibin. Atau dia takut terhadap hartanya yang bakal dicuri ataupun dirampas. Ya, jadi min sariqin aw ghasibin, ya, dari pencuri ataupun dari perampas. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matan. Ya, jadi itu juga maksudnya permasalahan yang kita terangkan tadi juga termasuk dari poin yang empat ini. Nah, ini ta'adzur isti'malihi. Ya, enggak bisanya kita menggunakan air. Ya, jadi ini termasuk. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matni fi hadzal syarti ziyadatun ba'da ta'adzur isti'malihi wa hiya wa i'wazuhu ba'da talab. Di sebahagian naskah matan, ya, di sebahagian naskah matan ada didapati di dalam syarat ini, ya, jadi ada didapati di dalam syarat yang keempat ini tadi penambahan ungkapan, ya, penambahan ungkapan setelah ta'adzur isti'malihi yaitu i'wazuhu ba'da talab. Ya, tadi kan ta'adzur istimalihi mustahil menggunakan air. Nah, setelahnya ini terdapat di sebahagian naskah terdapat tambahan ungkapan i'wazuhu ba'da talab. Dan kekurangan air setelah kita mencari air tersebut. Ya, ataupun bisa juga diartikan membutuhkan air, ya, membutuhkan air tersebut setelah kita mencarinya. Ya, ya, dengan kata lain kita kekurangan jadinya untuk berwudu, ya. Jadi kebutuhan terhadap air tersebut setelah kita mencarinya. Nah, jadi ada tambahan lafaz demikian di dalam permasalahan ini. Ya, begitu. Baik, wallahu a'lam. Iya, enggak cukup. Ya, atau kita butuh terhadap air tersebut. Setelah kita cari, kita butuh terhadap air tadi saat kita temukan. Iya, umpama kan. Nah, haus, iya, demikian. Jadi juga masuk di sebahagian naskah ada tambahan lafaz seperti itu di sebahagian naskah, ya. Namun di sebahagian yang lainnya seperti di dalam naskah yang di sini itu tidak disertai dengan tambahan lafaz wazuhu ba'da talab. Nah, demikian. Ya, lanjutkan syarat yang kelima terakhir. Wasyartul khamis aqrabut tahir, aqrabut tahir. Iya. Ai at-tahur ghairul manadda. Munadda. At-tahur ghairul munadda. Iya. Wa yasduqu tahiru bil maqsudi wa turabi maqdaratin lam tundash. Baik, cukup. Dan syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima adalah at-turab tahir, tanah yang tahir. Yang dimaksud dengan tahir di sini adalah at-tahur, suci, mensucikan. Ya, kata Ibnu Qasim begitu, ya. Jadi maksud dari lafaz Imam Abu Syuja at-tahir maksudnya adalah at-tahur, suci lagi mensucikan. Jadi bukan cuma suci doang, tapi suci lagi mensucikan. Itu yang dimaksud dengan at-turab tahir. Ghairu munadda. Jadi juga tidak basah ataupun lembab. Ya, ghairun munadda. Jadi tidak basah ataupun lembab, balal, ya. Ya, tidak basah. Wa yasduqu tahiru bil maghsubi wa turabi maqbaratin lam tunbash. Maka juga termasuk turabut tahir, juga termasuk tanah yang tahir adalah al-maghsub, tanah yang tanah rampasan gitu, ya. Maksudnya, ya, tanah rampasan lah. Jadi itu juga termasuk, ya, termasuk dari turabut tahir. Ataupun juga termasuk tanah kuburan yang bukan digali ulang, lam tundash, yang bukan digali ulang. Jadi kalau yang digali ulang berarti enggak masuk, ya. Baik, demikian. Jadi wa yasduqu tahir, ya, termasuk turabut tahir, ya, adalah bil maqsubi, ya, tanah yang dirampas ataupun tanah rampasan, wa turabi maqbaratin, tanah kuburan. Akan tetapi di sini ada catatan, tanah kuburan yang bukan digali ulang, ya, tanah kuburan yang bukan digali ulang, yang bukan yang digali ulang. Enggak, kalau yang digali tanah yang mana? Enggak. Jadi ini termasuk tanah rampasan, termasuk at-turabut tahir tadi. Dan maksud dari turabut tahir adalah at-tahur. Iya, maksud dari at-turabut tahir tadi dijelaskan oleh Ibnu Qasim at-tahuru ghairu munadda. Ya, ini suci mensucikan lagi tidak lembab ataupun basah, kan begitu. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut wa yasduqu tahir, juga termasuk tanah tahir. Maksudnya yang kita jelaskan tadi sudah di atas, ya, juga termasuk tanah tahir adalah tanah rampasan, ya, bil maqsubi, itu termasuk at-turabut tahir. Dan juga termasuk at-turabut tahir turabun maqbarah, ya, turabu maqbaratin lam tunbas, tanah kuburan yang bukan galian ulang. Jadi apa namanya, antum menepuk-nepuk apa namanya, mengambil tanah yang ada di kuburan yang tanah tersebut bukan galian ulang tadi, ya, maka juga termasuk, maksudnya boleh gitu, ya. Nah, demikian masuk kategori ini, ya. digali. Jadi misalkan kita udah nguburin orang, ya kita udah ngegali kuburan buat nguburin orang, kan gitu. Kemudian kuburan tadi kita gali lagi, ya mungkin dengan tujuan mau di buka, dipindahin atau apa namanya tuh investigasi apa namanya? Visum ya, mau divisum atau apalah kan gini. Ya kira-kira demikian. Ya, jadi bukan galian ulang. Ya. Nah tapi kalau misalkan galian ulang, ya berarti nggak termasuk ya. Nah demikian. Ya lanjutkan, Mas. Wayu jadu fi ma'adil nusahi ziyadatun fi hazasyarti wahya lahu mubarun fa'in khalatahu jasun au ramlun lam yujri wahada muwafiqun lima khalahunna nawawiyun fi syarhil muhaddab wattashqi lakinnahu fil mawdhi wal fatawa jawaza dzalik. Baik. Nah di sebahagian naskah kata syarih di sini terdapat tambahan di dalam syarat yang kelima ini, ya maksudnya di sebahagian naskah terdapat ungkapan tambahan ataupun lafaz tambahan ya terkait syarat yang kelima ini. Karena kan di sini Imam Abu Suja menyatakan at-turabut tahir. Nah, tapi di sana ada tambahan lagi. Lahu hubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Jadi ada tambahan lafaz demikian. Yang kira-kira bahasa Indonesianya at-turabut tahir lahu hubarun. Tanah tahir yang memiliki debu. Halus maksudnya ya, tanah tahir yang memiliki tepung halus gitu ya, ataupun debu kalau bahasa kita ya. Jadi at-turabut tahir lahu ghubarun, jadi ada tambahan demikian di sebahagian naskah. Jadi ada didapati di sebahagian naskah di sana ya ada tambahan seperti ini, ya lahu ghubarun, berarti at-turabut tahir lahu ghubarun, tanah tahir yang memiliki ataupun yang memiliki debu. Fa'in khalatahu, kemudian ada tambahan lagi fa'in khalatahu jassun ataupun juga jissun, ya karena memang mungkin ada dua lafaz di sana ya, ada dua bahasa memang. Auramlun lam yujizi. Nah jika ada campuran kapur, ya, jadi jika ada ataupun tercampur dengan kapur atau tercampur dengan pasir, lam yujizi, ini nggak cukup, ya nggak bisa, lam yujizi, ya, tidak mewakili. Nah demikian. Jadi tadi itulah tambahan yang ada di sebahagian naskah, ya, yang ada di sebahagian naskah yaitu lahu gubar, ada debunya, ya, mengandung debu dan tidak tercampur dengan kapur ataupun pasir karena ini tidak mewakili, lam yujizi, ya, tidak mencukupi. Wahada, dan tambahan ini, lafaz tambahan ini yang ada di sebahagian naskah ini muwafiqun lima qalahu an-Nawawi fi Syarhil Muhaddab wa at-Tashih, bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Jadi yang tadi itu permasalahan yang tadi yakni tidak bercampur tadi kan begitu ya, dengan kapur dan tidak bercampur dengan pasir, ini di mana itu enggak bisa, tidak mencukupi, lam yujizi, tidak mewakili ataupun tidak cukup. Di mana ini disepakati ataupun bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarhil Muhaddab yang biasa kita kenal dengan Al-Majmu' wa Tashih, ya, dan At-Tashih di sini sebenarnya juga ada catatan kakinya yaitu Tashihut Tanbih, ya, judul lengkap dari kitabnya Tashihut Tanbih. Nah, di situ dia katakan demikian, lam yujizi. Lakinnahu, tapi problemnya, ya, problemnya fir raudati, di dalam kitabnya Raudatut Talibin wal fatawa, ini fatawa al-Imam An-Nawawi, jawaza dzalika, dia ngebolehin hal tersebut. Ya, kan gitu ya. Jadi dia ngebolehin hal tersebut. Ya, jadi kesannya memang kayak terjadi waham gitu ya. Atas ucapan Imam Nawawi. Jadi terjadi apa namanya itu ya? Ya, waham lah gitu ya. Baik. Ya, antum tahulah makna waham ya. Baik, demikian. Ya seakan-akan dia mewahamkan permasalahan ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena di dalam Syahrul Muhadzab dia bilang lam yujzi, ya artinya dia bilang lam yujzi karena dia karena di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam Syahrul Muhadzab dan di dalam kitabnya At-Tashih. Tapi masalahnya di dalam Raudhatut Thalibin dan Al-Fatawa dia membolehkan hal tersebut. Maksudnya membolehkan menggunakan turab yang tercampur dengan kapur dan ramal. Demikian maksudnya pasir ya. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Wa yasihu tayammumu aidan bi ramlin fihi ghubar. Iya. Nah, kemudian dikatakan di sini wa yasihu tayammum aidan bi ramlin fihi ghubar. Dan sah bertayammum ya dan juga sah bertayammum dengan pasir yang ada gubarnya, yang ada debunya. Ya. Kok aneh ini? Ya, di atas tadi dikatakan fa in khalaqahu jifsun aw ramlun lam yujzi. Sementara di sini dikatakan dan juga boleh bertayamum, sah bertayamum dengan pasir yang di, yang padanya terdapat ghubar. Ya, tentunya beda ya. Kalau yang di atas kan tercampur ya. Ya, berikhtilat dianya ya, tercampur dengan ramal. Sementara di sini ramal yang punya debu. Ya. Ya, ramal yang punya debu fihi ghubar. Jadi padanya terdapat debu. Jadi mungkin ramalnya terlalu lama nonggok kemudian debu pun numpuk di situ ya kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Namun dikatakan demikian ya. Wa yasihhu tayammum aidan bi ramlin fihi ghubar yang padanya terdapat ghubar gitu ya. Jadi mungkin pasirnya udah terlalu lama nonggok begitu ya. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau tadi tanah yang terkontaminasi dengan pasir. Sementara kalau ini pasir yang padanya terdapat debu. Nah, jadi beda ya. Yang tadi tanah terikhtilat ya, mukhalid ya, dengan pasir. Nah, sementara kalau di sini ramal ataupun pasir yang padanya terdapat debu. Jadi beda ya. Enggak sama permasalahannya. Jadi saya pikir di sini kita enggak perlu merasa aneh, merasa aneh karena yang di atas tanah yang mukhalid ya, mukhalatah dengan ramal, sementara ini pasir ataupun ramal yang padanya terdapat debu. Ya karena turab dengan ramal itu beda. Wallahu a'lam bishawab. Turab dengan ghubar ya, itu beda ya. Makanya kan di atas tadi juga ya, diberi catatan oleh Ibnu Qasim di mana di sebahagian naskah ya, ungkapan at-turabu tahir itu dibarengi dengan lahu ghubar. At-turabu tahir di sebahagian naskah itu ditambah dengan lafaz lahu ghubar ya, yang memiliki debu. Wallahu a'lam. Ya, lanjutkan Mas. Wa kharaja bi qawlin musaddiq. At-turab ghayruhu kanura wa suhaqa. Kharaqa. Wa zafir. Wa kharaja bi bittuh bittahir. At-najisu wa amma turabul mustaqmal. Fala yasihhu at-tayammum bih. Baik, ya. Wa kharaja biqawli al-musannif at-turab dan tidak termasuk ya, berdasarkan pernyataan musannif ya. At-turab berdasarkan pernyataan musannif at-turab ataupun tanah maka tidak termasuk selain daripada tanah. Ya, selain daripada tanah ya maka tidak bisa kita gunakan sebagai alat bertayamum. Karena ketika dibilang musannif at-turab berarti selain daripada turab ya keluar ataupun enggak bisa ya wa kharaja biqaulil musannif at-turabu ghairuhu. Jadi ya, selain daripada at-turab itu dikecualikan dari permasalahan ini. Kanura seperti kapur ya, kanura seperti kapur nuratun ya, maka nura ya itu bukan turab ya, nurah ya nurah, turab ya turab kan gitu ya. Di mana memang turab dengan nurah itu dua zat yang berbeda. Nah maka ketika dibilang turab berarti nurah nggak bisa digunakan buat bertayamum. Ya, kharaja biturab ya kan gitu ya. Wasuhaq dan contoh lain wasuhaqati khazafin. Ya wasuhaqati khazafin. Pecahan keramik. Ya ataupun pecahan bangunan gitu ya. Baik, pecahan keramik ataupun pecahan bangunan. Nah itu juga tidak termasuk pecahan perabot lah gitu ya. Perabot entah itu rumah itu sendiri, entah perabotnya atau sebagainya. Jadi itu juga itu tidak termasuk karena bukan turab, ya bukan tanah. Wa kharaja bi tahir an-najisu. Dan berdasarkan ucapan musannif at-tahir, itu berarti tidak termasuk tanah yang najis. Ya. Jadi tanah najis tidak dapat digunakan untuk bertayamum. Lalu bagaimana dengan tanah musta'mal kan ini? Jadi ada tanah musta'mal juga ya. Maka jawaban Syekh di sini wa amma turabul musta'mal fala yashihhu tayammum bih katanya. Jadi adapun turabul musta'mal, tanah musta'mal juga tidak sah digunakan buat bertayamum. Wallahu a'lam. Jadi ya, tanah musta'mal artinya tanah yang sudah digunakan buat bertayamum yang kemudian digunakan buat bertayamum lagi. Ya seperti pemahaman al-ma'ul musta'mal ya. Iya, jadi tanah mustamal ya, tanah yang sudah kita gunakan buat memasah wajah dan tangan kita, kemudian sisanya itu ya, itu kita gunain lagi buat, jadi misalkan saya ngambil segepok tanah, lalu saya bawa, kemudian saya bertayamum dengan itu, kemudian orang pun setelah selesai saya bertayamum dengan tanah tadi, nah orang pun bertayamum dengan tanah tersebut juga, tanah yang ya karena kan tanah itu kan jatuh lagi ke situ ya, kecuali saya menggunakan apa namanya ketika saya menggunakannya saya membedakannya ya, jadi saya sisihkan kan gitu, yang belum digunain, nah itu ya silakan sisanya boleh dia gunain ya, tapi yang sudah saya gunakan itu nggak bisa karena itu termasuk at-turabul musta'mal katanya, di mana di sini dikatakan la yashihhu tayammubi, ya tidak apa namanya tidak sah menggunakan bertayamum dengan turabul musta'mal. Jadi bukan cuma ma'ul musta'mal. Oh, masya Allah. Bisa kita lanjutkan ini faraidul tayammum ya. Gimana? Panjang. Iya, lumayan panjang ya. Ya, cukup aja dulu ya. Baik ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait faraidul tayammum. Ya, ini fardu-fardunya tayammum. Pertemuan pada malam ini subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.